Bismillahirrahmanirrahim. Au min salah sati asma ya. Au min salah sati asma. Ini melanjutkan komponen ya, komponen atau unsur dari isim. Ya, bagian ya, bagian dari kalam. Bagian dari kalam itu terkadang tersusun dari tiga isim ya. Nahwu al-adlu asasul mulki. Contohnya kalimat ini, keadilan adalah pondasi kepemimpinan. Mulki ini kan apa? Kerajaan ya. Maksudnya kepemimpinan seorang raja. Selama raja adil, maka kepemimpinannya akan bertahan lama. Jadi kalimat ini kan tiga isim ya. Al-adlu satu, asasu dua, al-mulki tiga. Jadi ada kalam yang tersusun dari tiga kalimat isim. Amin fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Nahwu dhoharul haq, kebenaran telah terlihat. Dhoharo fi'il, fi'il madhi, al-haq, isim. Wa minhu nahwu istaqim, termasuk dari bagian ini, bagian apa susunan fi'il dan isim adalah kata istaqim. Istaqim ini kan sebenarnya cuma satu kata ya, tapi termasuk golongan ini isim dan fi'il. Kenapa? Fa'innahu murakabun min fi'ilil amri al-mantuki bih wa min domir mukhotobi al-mukoddari bi'anta. Walaupun istaqim ini hanya satu kata, tapi istaqim ini tersusun dari susunan fi'il amr, fi'il amr yang terucap yaitu istaqim, dan juga dhamir mukhatab ya, dhamir mukhatab yang dibayangkan berupa kata anta. Muqaddar ini saya artikan dengan dibayangkan ya, kalau yang lain mengartikan dikira-kirakan ya silahkan. Jadi istaqim ini kan perintah untuk apa, terus-menerus melakukan sesuatu. Istaqim, istiqomahlah, konsistenlah, persistenlah. Itu kan berarti walaupun yang diucapkan cuma satu, tapi ada dhamir, ada orang yang diperintah ya, dhamir itu dihitung satu kalimat, sehingga kata istaqim tergolong kalam yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Wa minhu aidzon ya jamil, termasuk dari bagian ini juga adalah kalimat ya jamil, wahai orang bagus. Jamil ini ya bisa diartikan wajahnya yang bagus ya, wahai orang tampan ya. Fa innahu kalamun ala takdiril fi'ilil mahduf alladhi huwa unadi annaibu an harfin nida. Jadi ya jamil ini kan kalau dilihat sekilas ini adalah susunan huruf ya, kan kalimat huruf ya, susunan huruf dan isim. Tapi ternyata dalam kitab ini bukan huruf dan isim, tapi ini fi'il dan isim. Mengapa? Karena ya ini sebenarnya adalah unadi ya. Ya sebenarnya huruf ya ini sebenarnya adalah menggantikan fi'il unadi. Asalnya unadi jamilan. Kemudian unadi diganti oleh ya. Ya. Jadi karena memandang asal dari ya ini, maka kalimat ya jamilu tergolong susunan isim dan fi'il. Sekarang permasalahannya ya, kalau ya ini adalah gantian dari unadi. Unadi ini kan dua kata. Ya, unadi ini kan dua kata. Kenapa saya mengatakan dua kata? Ya karena ini adalah fi'il fa'il. Hamzahnya ini kan fa'il ya, mutakalim. Jadi kalau ya ini sebagai pengganti unadi, kemudian jamilu adalah kalimat setelah ya, ini mestinya susunan dua isim dan satu fi'il. Tapi di sini dikatakan demikian ya. Ya, kalau ada yang mau berkomentar ya silahkan. Jadi saya itu terbuka, tidak menuntut harus mengikuti penjelasan saya ya. Kalau ada yang kurang cocok silahkan berkomentar. Kalau memang saya bisa menjawab ya saya jawab, kalau tidak ya silahkan dijawab oleh penonton yang lain. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Amin fi'lin wasmin, atau tersusun dari satu fi'il dan dua isim. Jadi ini tiga kata, satu fi'il, dua isim. Nahwu kanallahu ghafuro, Allah adalah zat yang senantiasa mengampuni hambanya. Ghafur ini selalu mengampuni ya, banyak mengampuni. Jadi karena ini kalimat fi'il, Allah kalimat isim, ghafura kalimat isim. Jadi susunannya tiga. Au min fi'lin wa thalathati asma, atau disusun dari satu fi'il dan tiga isim. Jadi tersusun kalam yang tersusun dari tiga kata ya, tiga kata atau tiga kalimah. Nahwu alimtullaha wahida, saya meyakini bahwa Allah satu ya. Alimtu alima ya, alima ini satu fi'il, tu isim, Allaha isim, wahida isim. Karena kata alima ini kan bisa punya maf'ul dua ya. Kalau punya maf'ul tiga ya ini yang keenam ini. Amin, mana tadi? Amin fi'ilin wa arba'ati asma, atau disusun dari satu fi'il. Loh. Satu fi'il dan ini gimana ini? Satu fi'il dan empat isim ya. Satu fi'il dan empat isim. Satu fi'il dan empat isim itu contohnya nahwu ara'aitu. Wah, ini error ya. Coretannya error. Ara'aitu jamilan al-badra. Ara'aitu ya. Ara'aitu jamilan al-badra tori'a. Aku menyangka orang tampan itu adalah bulan purnama yang sedang terbit. Jadi ada orang yang sangat tampan, kemudian saya memujinya. Aku kira engkau bukan manusia, aku kira engkau adalah rembulan yang baru, bulan purnama ya, bulan purnama yang baru muncul. Jadi ara itu ini adalah fi'il dan fa'il ya. Jadi fi'il dan isim. Kemudian jamilan ini fi'il apa isim, badro isim atau lian isim. Jadi satu fi'il dan empat isim. Ini coretannya error ya, mohon maaf ya. Yang ketujuh, aumin ismin wa jumlah, atau tersusun dari isim dan jumlah. Nahwu al-haqqu ya'lu, kebenaran itu pasti berada di atas. Kebenaran itu pasti tinggi, pasti mengungguli. Wa zulmu akhirahu nadam, kezaliman itu pasti diakhiri dengan penyesalan. Ya, ini al-haqqu isim, ya'lu jumlah ya, ya'lu jumlah, tidak bisa dikatakan fi'il karena ini menjadi khobar. Kemudian az-zulmu ini isim, akhiruhu nadam ini jumlah. Amin jumlata ini, atau tersusun dari dua jumlah. Nahwu in turidis salamah fasluk sabilal istiqomah, bila engkau ingin selamat maka konsistenlah, maka tempuhlah jalur konsisten. Nah, inturid as-salamah ini satu jumlah, fasluk sabilal istiqomah ini jumlah kedua. Jadi ini jumlah syartiyah ya, jumlah syarat dan jawab. Wala yumkinu ayat ya kalamun mufidan minal ahrufi wahdaha wala minal ahrufi wal af'ali faqat. Jadi kalam yang memahamkan itu tidak bisa tersusun dari satu huruf atau beberapa ya. Kalam yang memahamkan tidak bisa tersusun dari beberapa huruf saja atau huruf dan fi'il ya. Jadi hanya bisa berupa isim ya, berupa delapan dari penjelasan tadi ya. Semoga bermanfaat.